Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syaral umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adhani Allah wa iyyakum linnar. Ayat talaba rahimani wa rahmukumuhu jami'an wa barakallahu fikum. Alhamdulillah kita haturkan pujian sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita kenikmatannya sehingga kita bisa berwajah bertatap muka di sini di majelis yang mulia ini dengan keadaan sehat walafiat walaupun ada sedikit keterlambatan 15 menit lebih. La barakallahu fikum terlambat. Waalaikumsalam. Pada kesempatan yang lalu kita selesai membahas tentang ila, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dihar, dan di situ ada korelasi kesesuaian antara dua bab ini di mana dua-duanya sama-sama ada tindakan at-tahrim al-wada', tahrimul wada', yaitu mengharamkan hubungan badan dengan istrinya yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bedanya kalau ila dia mengharamkannya dengan sumpah, wallahi. Ya, kalau bernama kemudian barakallahu. Yaitu tidak mau menyentuh, mempergauli na'am barakallahu fikum istrinya yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sumpah wallahi la ujami'uk, gitu ya. Demi Allah saya tidak akan menyentuhmu, misalnya na'am barakallahu. Kalau bernama kamu itu ila, dan baru dikatakan ila jika itu berjalan sampai 4 bulan. Kalau bernama kamu ketika berjalan sampai 4 bulan maka dia harus kembali atau dicerai. Assalamualaikum. Kalau bernama kamu ketika dia memilih salah satunya, khalas, selesai. Assalamualaikum. Tidak berlanjut haknya terus, sehingga apa, mengakibatkan al-idrar kepada pasangannya. Kalau betul nama kamu jamin para kelafik. Kalau ternyata yang nama kamu dia rujuk sebelum 4 bulan dalam keadaan yang kan nama kamu lafadznya mutlak, atau rujuk sebelum nama para kelafikum, ya mudah yang terlafatkan, ya misalnya dia mengilak 1 bulan sebelum 1 bulan sudah itu, ya maka nama konsekuensinya dia harus membayar kafarat. Ya, kafarat sumpah bebaskan budak, puasa 33 hari nawar, atau memberikan makan 10 orang fakir miskin. Alif dan makmum jain para kolam. Beda dengan tihar. Tihar juga salah satu na'amara kolafikum, ya, nam ungkapan di mana seorang suami ya, terhadap perkara yang telah Allah halalkan, dia menahan diri, tapi dengan ungkapan yang lain. Dan bedanya itu pada apa? Pada lafat-lafat. Kalau ilak dengan sumpah ya, nah, ini na'amar dia mengatakan anti kathohri umi misalnya, na'amarakulah. Kamu seperti pung ibuku, na'amarakulah. Maka ini namanya tihar. Kali berdiam aku mencari para kelafik, sehingga disebutkannya bab ini setelah bab ilak itu punya korelasi sama-sama tahrim, nih what is zaujah, tapi beda, nih kalau ilak nama para kelafikum dengan nam siokot dengan bentuk sumpah di awalnya, kalau ini dengan apa menyebutkan sesuatu, nih menyamakan sesuatu nama para kelafikum dengan menyenangkan istrinya, menyiapkan istrinya dengan sesuatu yang Allah haramkan pada dirinya secara apa? Secara takbid. Ya gitu ya. Kadang ada makmum. Kayak itu enggak sekedar anti kata hari umi, enggak saja. Itu guys, itu saja nama barakallahu. Termasuk dihar adalah engkau menyamakan pasanganmu, istri kamu dengan biak-biak yang telah Allah haramkan untukmu secara mu'abbad. Termasuk dihar. Baik, iya. Nam diharamkannya karena nasab atau diharamkannya karena sebab. Kalau nasab jelas qorobah, na'warakum masuk di situ, ibumu. Iya, misalnya antum bilang iya sama istri kamu, ada orang bagi antum lah. Ada orang na'warakum bilang sama istri, anti kadhri umi masuk. Iya. Karena ibunya telah haram bagi dirinya, na'amarakulah fikum secara abad. Nah, atau dia bilang na'amarakulah fikum pada pasangannya, anti kadhri ukhti masuk di hari itu na'amarakulah. Ya, karena saudaranya enggak itu, ya, enggak halal bagi dirinya, kan ini. Haram secara abad namaraka itu disampaikan amaraka kepada istrinya, makanya termasuk ya mungkarun minal qawli wazura, termasuk ucapan yang mungkar, ucapan yang keji amaraka, dan Rasul tidak pernah melakukannya tihar, kan itu adalah ucapan-ucapan mungkar, ucapan yang zur kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, juga yang nama kamu tahrim bisabab al-mubah, dia haramnya karena sebab yang mubah, dan itu terjadi nama barakallahu fikum bil musahharah warradu'ah, nama barakallahu fikum misalnya nama barakallahu fikum dia bilang sama istrinya anti kadhri umiki dihar. Ya, atau dia bilang sama anti kadhri man ardo'atni, ya, dihar. Kamu seperti ya punggung orang yang telah menyusui saya. Nah, izdihar. Kenapa? Ibu susuanya itu haram bagi dirinya. Dia samakan dia dengan apa? Dengan ibu susuanya, enggak boleh. Itu maksud dia. Sehingga definisi izdihar itu adalah ya. Ya khalif sama kumma ayyus fihar. Ayyus fihar rajulu zawjatahu. Ayyus fihar rajulu zawjatahu biman yahrumu alaihi tahriman mu'abbada. Sekali lagi, biaritul amarakul ayyus fihar rajulu zawjatahu biman yahrumu alaihi tahriman mu'abbada. Imma bisababin binasabin au bisababin mubahin. Wan nasabu wal qarabah wasabul mubah wal musahara war rada'ah. Nawaraqlaw. Apa ya? Nawaraqlaw. Ini mafhum untuk tihar. Lagi namun dua-duanya baik ilak maupun tihar, ya dua-duanya adalah tahrimu ar-rajuli imra'atahu bil wat'i. Tapi caranya beda ya, sama-sama tahrim apa seorang laki menahan diri dari menggauli istrinya padahal istrinya itu telah halal, dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semata-mata dengan dianggap nya sah akad ya, maka itu sudah halal ya. Ya, kemudian dia mengucapkan ila atau tihar berarti dia telah melakukan tahrimu ma ahallallah ya, mengharamkan segala sesuatu yang Allah halalkan. Nah yaqadifidin rahmatullah. Makanya termasuk dosa kalau dilakukan dengan tanpa alasan. Khalif dan makmumah. Nah, bahkan untuk khusus yang tihar itu bahkan disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nyeh ucapan yang mungkar, laki kotor. Minal apa? Mungkarun minal qawli wasura. Khalif bin Rahman wa rahmakumullah jami'an wa barakallahu fiikum. Adapun untuk kelengkapan pembahasannya insyaallah kita baca setelah kita baca hadis sebelumnya. Ya, man hafizul hadis fal yaqra. Qala ma'alifu rahmahullah wa anhu, yaitu an ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna rajulan dhahara min imra'atihi. Puasanya ada seorang yang telah mendihar istrinya. Summa waqa'a alaihi, ternyata na'amarakallahu fikum mesti dihar, na'amarakallahu fikum iya didatangi sama dia, na'amarakallahu fikum. Kalau dari siak riwayatnya orang ini tahu na'amarakallahu fikum, konsekuensi kalau dia sudah tihar itu ya, dia harus na'amarakallahu fikum membayar kafarat dulu baru didatangkan istrinya kan itu ya. Mingkobli ayatamasa, dia harus tahrir rakabah dulu atau na'amarakallahu, kalau gak bisa tahrir rakabah ya puasa 2 bulan berturut-turut atau kalau enggak ya na'amarakallahu fikum memberi makan 60 orang miskin, fakir miskin. Khalif dan makmum jalan barakallahu, dia tahu itu ya, ditihar istrinya enggak tahan dia na'amarakallahu fikum, akhirnya waqa'a 'alaiha kan ini na'amarakallahu datangi ya. Makanya na'amarakallahu fikum sebelum menyesal itu ya, kita harus senantiasa memeriksa ucapan kita. Ya. Kadang-kadang Islam kita itu punya konsekuensi seperti ini na'amarakallahu fikum. Ya. Dianggap biasa gitu, tapi konsekuensinya besar. Si Allah Subhanahu wa taala kan gitu ya. Ya, si Allah besar konsekuensinya. Si Allah besar bahkan sangat-sangat buruk sekali. Si Allah Subhanahu Wa Taala bahkan dikatakan mungkar, konsekuensinya nggak boleh sampean setelah itu kemudian dengan enaknya langsung nih mencicipi lagi gitu, tapi nggak boleh. Nih sampai kamu bayar kafarah. Ikhwan fillah rahimakumullah barakallahu fikum. Nah ini sahabat ini lah barakallahu fikum. Nah ini ikhwan fillah rahimakumullah termasuk keistimewaannya para sahabat. Dari si mana lah barakallahu fikum? Dari sini beliau tidak malu untuk menceritakan permasalahan ini kepada Rasulullah SAW dalam mengetahui al-haq. Ya. Enggak malu. Innallaha la yastahi min al-haq. Allah Subhanahu wa taala enggak malu ya dari kebenaran ikhwan fillah rahimakum. Ya, dan itu banyak ikhwan fillah rahimakum riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang perkara itu. Ya. Dianggap tabu untuk dikatakan, untuk dinyatakan amarakallah, tapi dalam rangka untuk mencari kebenaran enggak peduli sih. Contohnya nih. Contoh yang lain ikhwan fillah rahimakum. Ya. Terkait dengan kisahnya Ummu Sulaim. Ya, ketika Rasulullah SAW ya, memberitahukan kepada mereka bahwa seorang itu harus mandi ya, ketika dia tidur dan mendapati air saat bangun. Ihtilam. Ya. Ketika mendengar itu, kalau laki-laki kan biasa ya namanya kelamin ya. Ya. Kalau wanita mengungkapkan hal semacam itu malu sekali. Kan itu ya. Malu nawarakallahu fikum. Maka Ummu Sulaim langsung tanya kepada Rasulullah. Ya, didahului dengan ucapan tadi. Innallaha yastahi minal haqqi syai. Allah Subhanahu wa taala tidak malu dengan apa? Dengan kebenaran sedikit pun. Ya. Kemudian tanya, apakah wanita juga kalau dia ikhtilam itu juga wajib mandi nawarakallahu fikum? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, iya, wajib mandi kalau dia melihat air, kan gitu ya. Bahkan dalam sebuah riwayat sampai di air pasak wanita itu gitu ya. Saking tabunya gitu loh. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Tapi itu tidak menghalangi mereka untuk mencari al-haq dari Rasulullah SAW. Ya, tetap mereka tanyakan. Contoh lagi. Sahabat Ali radhiyallahu anhu. Ya. Kita tahu kan sama kamu sahabat Ali itu menantunya Rasul, ya, suaminya Nam Fatimah, ya. Khalifah nama kemudian Barakallahu Fikum, ya. Satu ketika Nam Barakallahu Fikum, meskipun melalui orang lain, tapi ini menunjukkan bahwasanya, ya, rasa malunya tidak apa, tidak menghalangi seorang Nam Barakallahu Fikum untuk mencari kebenaran, ya, datang kepada Nam Abul Aswad apa nam Bidat Ibn Aswad Al Aswad nam Barakallahu. Ya, Bidat. Dia minta supaya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan orang yang nam keluar mazi. Sampai disebutkan apa? Disebutkan dalam riwayat tersebut kuntu rajulan mazza. Nih. Saya itu lelaki yang ya nam tensinya tinggi gitu ya nawarakallahu fikum. Mudah nawarakallahu fikum keluar air mati. Nah, kenapa? Libidonya besar, tinggi nawarakallahu fikum. Pastahya itu dan saya malu kepada Rasulullah SAW limakani ibnatihi minni karena kedudukan anaknya ada pada saya. Untuk bertanya langsung kepada Rasulullah SAW fa amartul Miqdad bin al-Aswad an ayyasala ya, maka aku memerintahkan kepada Miqdad untuk bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal itu. Maka tanyakan awaraklah ini juga dalil bahwasanya amal mereka itu enggak terhalang Pak pada mereka pada mereka ya rasa malunya dari mencari kebenaran ya. Nah yang mengherankan itu kita-kita ya awaraklah ya. Padahal kita nak warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada perkara yang seharusnya dia enggak malu menyana warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dijadikan sebagai alasan malu. Ya, wah enggak muhtalim lah malu. Malu kenapa? Ada si fulan malu saya gitu. Padahal enggak apa yang harus yang buat kamu malu. Ya sama-sama santrinya misalnya kan gitu ya. Barakallahu. Ya khaliwat sama kamu. Itu perkara yang enggak seharusnya di apa? Dijadikan sebagai apa? Sebagai sebab dia malu gitu ya. Barakallahu fikum. Ya. Tapi dia malu kemudian menahan dirinya untuk barakallahu fikum tidak belajar apa itu. Nah ini khaliwat sama kamu contohnya sahabat ini ya. Khaliwat sama kamu jan barakallahu fikum. Ya. Diceritakan sama Ibnu Abbas, inna rajulan tahara min imrati thumma waqa'a 'alayha. Naam. Fa'ata Nabi alaihi salatu wasalam. Maka beliau pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala inni waqa'tu 'alayha qabla an qabla ukaffira. Ya. Yeah. Nah, barakallahu fikum. Qabla'an ukafirah. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ya khalif ini makmum. Dia pun bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah. Saya. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Mengumpuli istri saya. Padahal sudah saya dihar istri saya. Dalam keadaan saya belum bayar kafarat. Berarti dia kan tahu. Ketika orang. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Orang mendihar itu dia harus bayar kafarat kan. Khalif ini makmum. Ya warahmatullahi wabarakatuh. Maka barakallahu fikum Rasul alaihi salatu wasalam menyatakan ya fala taqrabha hatta taf'ala ma amar ma amarallah ma amarakallahu ta'ala bihi. Rasulullah mengatakan jangan kalau itu jangan maka jangan apa jangan kamu dekati lagi istri kamu sampai engkau mengerjakan apa yang telah Allah perintahkan kepada kamu ya ketika kamu melakukan tihar. Ya, kalau bersama kamu di sini Rasulullah SAW, ya tidak memerintahkan konsekuensi lebih sesuai dengan apa melebihi dari apa yang telah menjadi nama kewajibannya berupa kafarat tihar. Nah, barakallahu fiik. Kalau bersama kamu jalan barakallahu fiik. Nah, kalau fitin rahimillah rahimakumullah. Nah, di sini kalau fitin rahimakumullah ada beberapa masail yang bisa kita ambil dari riwayat. Yang pertama, mafhumud dihar sudah amarah kita sebutkan tadi. Nah, puasnya yang namanya dihar itu adalah ayyushfir rajulu zaujatahu biman yahrumu wa yahrum alaihi tahriman abada. Binasabin au bisababin mubahin wan nasabu wal qaraba wasawful bah wa al musahhar wa ridha. Nah. Kau kakauli li zaujati seperti ucapan seorang suami kepada istrinya anti alayya ka dhahri ummi masuk dihar ya juga seperti ucapannya anti alayya ka dhahri ummiki ini juga namanya termasuk dihar kenapa nih ibunya istri mertua itu haram secara muabbad semata-mata kamu amarakallahu fikum nih dinyatakan sah nih akadnya walaupun pernah, belum pernah kamu sentuh sama sekali. Nah, barakallahu fikum. Ibu mertua sudah menjadi mahram secara muabbad. Paham ya? Beda nah, barakallahu fikum kalau kita menikah sama ibunya. Nggih. Bukan itu nama kemudian barakallahu fikum. Nggih, baru nggih rabibah itu menjadi mahram secara muabbad kalau ibunya sudah apa? Kita duhuli. Nggih, nah, barakallahu. Kalau sebelum duhuli nah, barakallahu. Loh. Kok anaknya lebih ayu ya lah barakallahu. Ya. Kok ini kemudian cerai. Belum dikit. Nikah sama anaknya boleh. Tahu ya. Nikah sama anaknya boleh. Karena belum disentuh. La barakallahu. Belum duhul kepadanya. Ya. Tapi kalau sudah duhul baru. Mahrum secara abad gitu ya. Ya kan ini bisa sama kemujian. Jadi ibu mertua itu mahrum. Ya, dengan semata-mata akad dan dinyatakan sah akadnya namun itu sudah mahram secara muabbad. Ya. Walaupun kamu sudah cerai dengan istri kamu, mertua, bekas mertua itu ada mahram. Enggak boleh kamu nikahi. Ya. Kalau pada waktu kemudian para klub, itu pun enggak boleh misalnya kamu katakan sama istri kamu, anti alayya qadhri ummiki, enggak boleh. Kenapa? Mertua itu mahram bagi suami ya bagi suami tersebut ya secara apa secara muabbatul alam bisawab jelas ya termasuk ya khon sama kumbah ucapan anti alayya qadhri man arda'at ni. Nah, ini bisa babin mubah arda'ah ya amarakum. Ya qad bi lakum jazakum barakallahu. Kamu bagi saya bagaikan punggung orang yang telah menyusui saya. Bahkan orang yang telah menyusui saya. Nawarakallahu. Maka itu juga termasuk dia. Nawarakallahu. Ikhwani fillah rahimakumullah. Nah, dikarenakan orang yang menyusui itu sudah nawarakallahu fikum menjadi mahram secara muabbad. Ikhwani fillah rahimakumullah, insyaallah barakallahu fikum. Ar-rida'atu luhmatun kaluhmatin nasab. Kata Rasulullah SAW, rida'ah itu adalah daging seperti daging nasab. Hubungannya seperti sebuah nasab. Ikhwadi bin Lamakum Jain Barakulah. Naam. Ikhwadi bin, semuanya, model-model itu semuanya Naam Barakulah. Ya. Berarti misalnya Naam Barakulah, antum ucapkan juga ucapan, Naam, anti alayya kadhahri ufti, sama. Ya. Bahkan yang rahmakumullah na'am warakallahu fikum, taruhlah kamu samakan dengan na'am warakallahu fikum dengan dari kalangan laki-laki yang menjadi keluarga kamu yang kamu enggak boleh na'am warakallahu menikah dengannya. Nanti aliyya kadhri akhi misalnya na'am warakallahu. Enggak boleh. Itu sama dia harus juga. Kalau itu rahmakumullah insyaallah barakallahu. Dan di sini dikhon makmum antum bisa lihat di tafsir As-Sayyidina Amarakallahu fikum. Dalam tafsir surat Al-Mujadalah, jadilah yang Amarakallahu fikum. Tentang hukum seorang suami memanggil istrinya Umi, atau hukum istri memanggil suaminya Abi. Kalau bisa makmum mohon para kaum jangan dilakukan. Ya khawatir masuk dalam apa? Dalam dihar. Cerai ya? Ya kalau bisa makmum mohon para kaum. Ini semuanya kata Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengatakan innahum yaquluna munkaran minal qawli wa zura. Bahwasanya mereka ketika melakukan dihar itu telah mengucapkan ucapan-ucapan mungkar, lalu ucapan yang zur, dusta. Ya kalau dia berdiri aku mengucapkan para kelab. Ya kalau dia berdiri rahmatku. Ini masalah yang pertama. Masalah yang kedua. La yajuzu lil mudhahir. La yajuzu lil mudhahir ayujami'a imra'atahu qabla takfir. Tidak boleh bagi seorang yang telah mendihar istrinya mudhahir menjima'i istrinya sebelum dia melakukan apa? Yang membayar kafarat. Liqauli ta'ala fatahir raqabatin min qabli ayyatamasa, maka hendaknya dia membebaskan budak sebelum dia menyentuhnya. Al-masah di sini maknanya adalah al-jima. Al-masah itu maknanya jima. Sehingga boleh na'amarakallahu fikum menyentuhnya, yaitu menjimainya sampai dia membayar kafarat. Masalah yang ketiga yang bisa diambil dari hadis ini adalah wuku'ul mudhahir ala mar'atihi qabla al-kafarah. Nah, ini yang dibahas dalam hadis ini, yaitu seorang yang telah mendihar istrinya terjatuh atau namarakulahukum sebelum dia membayar kafarat, ternyata dia sudah apa? Menggauli istrinya. Apa yang harus dilakukan? Ya kalau kita nama kemudian barakulahukum. Nah, Nah, dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, hadhil mas'alah fiha khilaf bainal ulama. Apa-apa, clear. Saya bacakan dulu ya. Wuku'u al-mudhahir al-mur'ati qabla kafarah. Qala Rasulullah SAW, falatakrabha. Yang amarakullah, janganlah kamu amarakullah mendekatinya. Hatta yaf'ala ma'amarakallahu ta'ala bi. Ya, sampai engkau mengerjakan apa yang Allah perintahkan kamu dengannya. Ya. Wa fi hadha khilafun bainal ulama. Ya. Ya, fi tahrimil qurbi huna. Khilaf apa? Khilafun bainal ulama fi tahrimil qurbi. Ya. Apakah yang diharamkan itu na'am barakallahu fikum mujarratul jima? Ya, maksudnya ini ya. Yang dikhilafkan itu na'am barakallahu fikum atau sekedar apa sekedar jima atau na'am barakallahu fikum au jami'an wa'il istimta'. Iya. Apakah yang diharamkan itu na'am barakallahu fikum hanya sekedar jimanya na'am barakallahu atau semua bentuk istimta' mulai menciumnya, membelainya, memeluknya na'am barakallahu fikum juga haram? Ini yang dikhilafkan para ulama. Berarti ya na'am barakallahu fikum. Jadi kalau na'am barakallahu fikum sebelum dia na'am barakallahu fikum bayar kafarat, ya, maka sepakat ya na'am barakallahu fikum enggak boleh bagi dia untuk na'am barakallahu fikum mendekati na'am istrinya tadi. Sekarang pertanyaannya, al-qurbuna itu mencakup nih hanya sekedar jima atau mencakup semua bentuk istimta? Maksudnya apa? Paham ya masalahnya? Na'am barakallahu fikum. Ikhwan fillah rahimakumullah barakallahu. Dinyatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, hadhil mas'alah law apa fiha khilaf. Bainul ulama minhum man yaqul innahu la yajuzu ay yaqrab al mubahir minha la bi jima'in wa la bi ghairihi min anwa'il istimta' hatta yukaffir. Bahwasanya pendapat yang pertama na'am barakallahu fikum, buat seorang suami sebelum dia bayar kafarat tidak boleh baginya untuk na'am barakallahu fikum ya mendekati istrinya. Ya, tidak boleh menjimainya, juga tidak boleh ya na'am barakallahu fikum melakukan dengan istrinya berbagai macam bentuk istimta'. Min takbilin, baik itu menciumnya dan lain-lainnya. Na'am barakallahu fikum. Gitu ya. Kalau dia bisa mengucapkan barakallahu fikum. Nah. Ya. Nah, ini berdasarkan zahir dari hadisnya Nabi alaihi salatu wasalam. Nggih, bi hujjati zahiri hadzal hadis fala taqrab. Nah, apa taqrabha? Fala taqrab, maka kamu jangan mendekatinya. Nah, barakallahu fikum. Sini nah, barakallahu fikum. Nggih, mendekati semuanya nah, barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Minhum man yaqul, sementara yang lainnya mengatakan bal innahu yastamti'u biha adal jima. Nih, pendapat yang kedua ini na'am barakallahu fikum bahkan boleh bagi suami yang telah membiar istrinya untuk bersenang-senang dengan istrinya kecuali jima. Jadi yang dilarang itu hanya jima saja. Gitu ya. Kali bersama kemunculan para. Likauli ta'ala. Sekarang firman Allah Subhanahu wa taala min qabli ayyatamasa. Jadi yang dilarang itu na'am barakallahu fikum al-masa. Wal-masa wal-jima atau hiyal-jima. Wal ayah tadullu ala annal mamnu huwal jima. Ya, dan ayat ini menunjukkan bahwasanya yang dilarang itu adalah jimanya. Adapun istimtak yang lain namakumullah. Ya. Enggak apa-apa, tapi hati-hati. Nah, barakallahu fikum, biasanya kalau kamu ya gitu nah bisa menjerumus pada yang dilarang. Makanya sebagian para ulama mengatakan mending enggak daripada nanti sampean apa? Sampean ya terjatuh dalam larangan. Kan gitu ya. Kemudian ya qadim sama kemudian barakallahu fikum. Di sini ada masalah berikutnya. Hal lirrajulil mudhahir waqa'a ala imra'ati qabla at-takfir hal alaihi minal kafar. Ya, apa yang ya harus ia lakukan dari kafarat? Artinya apa yang wajib baginya dari kafarat? Apakah ya dengan ya dia terjatuh pada jima tadi nah, mengharuskan dia kafarat dua kali. Ya, kan dia sudah mengatakan dia kemudian jatuh nah, apa dia mengharuskan dia kafarat atau ada konsekuensi yang lain selain yang bayar kafarat itu saja. Maka ikhwan rahimakumullah berdasarkan amarakullah hadis ini amarakullah fikum maka cukup kafarat sekali. Enggak perlu dua kali. Ya. Yeah. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Sulaimin. Ya, yeah. Inna man dhahara thumma jama'a qabla takfir. Sungguh orang yang apa bahwasanya orang yang apa yang telah mendihar istrinya kemudian dia mendatangi istrinya sebelum dia membayar kafarat fa innahu la yalzamuhu kafaratan maka tidak mengharuskan bagi dia untuk membayar dua kafarat enggak ya cuma satu saja qadina makum jama bal kafaratun wahidah bahkan dia cukup membayar satu kafarat saja ya yeah. Di anna Rasul alaihi salatu wassalam qala hatta taf'ala ma amarakallahu bih dan dia tidak disebutkan konsekuensi-konsekuensi yang lain kecuali membayar kafarat dari dhiyar yang telah dia sampaikan. Naam barakallahu fiik. Yaqali fi tamakum wa dhahaba ba'dul ulama ila annahu idza dhahara thumma jama'a qabla at-takfir lazimatu kafaratani. Yaqalibun namakum jami'an barakallahu fikum. Sementara ulama yang lain, sebagian ulama yang lain bermakna bahwasanya apabila ada seorang yang telah mendiar istrinya kemudian dia terjatuh ya dan menjimai ya apa mendatangi ya mengumpuli istrinya sebelum dia membayar kafarat maka kata mereka dia wajib membayar dua kafarat. Waduh. Klepek-klepek ya, nawar-nawar. Dan itu akan dikuatkan pada apa? Pada hadis setelahnya. Setelah hadis. Ya. Hari ini nama kumusyal barakallahu. Nah. Jadi kasih hadis setelahnya kan ceritanya kan ada seorang amar termasuk bulan puasa. Ya kan biar puasanya itu enggak terganggu, dia pun mendihar istrinya. Biar apa? Biar enggak datang itu nah, mendatangi istrinya gitu nah barakallahu. Ternyata setelah dilihat malah main sama istrinya ya sudah nah barakallahu. Ya, jatuhlah nah barakallahu. Ya. Ya kan dia sama kumah, maka dia itu bertanya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanya kepada Rasulullah dan Rasul hanya membebankan padanya cukup membayar satu kafarat. Ya, gitu ya. Enggak kemudian kafaratnya double gitu ya. Enggak. Hari ini semua kumusyah barakallahu. Nah barakallahu. Jadi sebagian para ulama nah barakallahu mengatakan dia harus membayar kafarat double lah barakallahu. Kata Syekh Muhammad Muslim, lakin la wajha lahu ya. Nah la wajha li hadha ma awjud hadha nafs. Ya. Akan tapi pendapat ini enggak sama sekali tidak ada dalilnya. Ya, sementara nas ini Wah, jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya membebankan kepada orang semacam itu untuk sekedar bayar kafarat satu saja. Satu lagi kalau masalah yang perlu diangkat yaitu wuku'ul mudhahir alam ra'atihi asna al kafara. Yaitu orang yang telah mendihar istrinya kemudian dia na'amarakallahu fikum mengumpuli istrinya saat sedang membayar kafarat. Misalnya na'amarakallahu fikum membayarkan budak. Membayar budak itu kan na'amarakallahu bisa dengan nyicil ya. Bisa enggak? Kalau gelundungan selesai, gelundungan kan na'amarakallahu fikum. Ya enggak mungkin tergambar terjadinya na'amarakallahu mendatangi istrinya saat apa? Dia membayar kafarat dengan sistem kontan, sudah selesai berarti, satu jam kemudian sudah bisa balik normal kan gitu ya, mungkin gambarannya, mau pas saya membayar kafarat nyicil, nyicil kayaknya pokoknya gitulah, atau memberikan makan kepada fakir miskin, baru dapat 30 orang na'amarakallahu fikum sehari satu kan bisa dibayar gitu ya, biar sehari satu dua hari lagi sampai na'amarakallahu fikum pas baru dapat 30 gak sabar dia na'amarakallahu fikum istrinya datangi na'amarakallahu fikum gimana kalau untuk na'amarakallahu kafarat dengan rokobah atau dengan al-it'am maka ikhwanakumullah mendatangi istrinya dalam kondisi dia sedang dalam pembayaran kafarat enggak boleh haram jelas. Jadi masalah bagaimana dengan kafaratnya batal enggak? Batal enggak? Enggak. Tidak batal. Halimakumullah jazakumullah barakallahu. Tadi dijelaskan ikhwan rumakmu bisa antum lihat itu Tauhidul Ahkam Syekh Al-Fasam menjelaskan amma bil i'taq wal it'am fa hurima dzalika alai haram tetap enggak boleh atas dia Kali betul mak muncul para kelafit. Haram nama para kelafikum, mendatangi istrinya. Fi asna il itak wal itam. Pada saat nama para engkau sedang membayar kafar, bukan memberi membebaskan budak atau nama para kelafikum memberikan makan. Untuk mendatangi istri kamu. Ikhwanibna wa kumusyan barakallahu. Lakin layaqta'u. Na'am barakallahu fikum. Wat'uhu al-kaffarataini al-madkurataini. Akan tapi ikhwanibna wa kumusyan, jimaknya yang ia lakukan itu tidak mutus kafarat dengan dua perkara tadi. Paham ya? Kemudian dikatakan fatal na'am barakallahu fikum. Harus mulai dari awal lagi. Tetap mengikuti itunya haram. Jimanya haram. Karena tidak boleh masih dalam kondisi dihar ya. Sebelum kafaratnya selesai. Tapi itu tidak memutus. Kafarat. Sehingga yang sebelum dan sudah jima itu masih dianggap nyambung. Jelas ya. Berbeda dengan kalau kafaratnya dalam bentuk berpuasa 2 bulan. Makanya wat'un asna kafaratin fisyam. Adapun jima di tengah-tengah dia bayar kafarat berupa puasa. fa'inau ma'at tahrim yang qati'u at-tatabu. Na'amu'alaikullahi wabarakatuh. Makanya sebenarnya itu di samping memang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jima yang dilakukan itu bisa memutus tatabu. Kenapa? Dipersyaratkan 2 bulan berturut-turut puasa itu harus tatabu, harus berturut-turut, enggak boleh itu, enggak boleh putus-putus. Ini. Ya kada bisa mengucapkan barakallahu fik. Naam. Illa in yatahallalahu udrun, kecuali kalau dipisah karena udur. Namar yubihul fitr, udur yang memungkinkan bagi dirinya untuk na'amarakallahu fikum tidak berpuasa seperti safar. Nah, tapi jangan ojo disengaja ayo safar biar bisa gitu, enggak boleh. Nih. Safar mah bukan safar. Safar itu kan udur ya, udur untuk boleh-boleh. Boleh tidak puasa ya, na'amarakallahu. Maka boleh na'amarakallahu. Itu tidak mutus tatabu. Na'amarakallahu. Sakit. Nih, boleh enggak puasa. Nih. Jangan pura-pura sakit biar bisa kumpul sama istrinya. Jangan, na'amarakallahu. Maka enggak boleh. Kadang sama kemunculan barakallahu. Au ma yajibu fitruh minal ayyam, atau bertepatan dengan seorang yang wajib tidak berpuasa. Nih, seperti na'am barakallahu. Pas dia melakukan nih, membayar kafar 2 puasa, ya, mendapati hari raya misalnya, enggak boleh puasa. Ya, maka harus diselesaikan di apa berpuasa, enggak puasa hari itu apa dilanjutkan pada puasa yang setelah itu na'am barakallahu, dan itu tidak apa? Tidak mutus tatabu' na'am barakallahu. Ya. Aw yatahallalu syahr Ramadan, atau dipisah oleh syahr Ramadan. Jadi pas misalnya dia mendihar dan membayar kafarat ya, diharnya dengan puasa, pas di bulan Sya'ban akhir-akhir baru dapat 5 hari sudah masuk bulan puasa na'amarakallahu fikum. Nggih, enggak kemudian na'amarakallahu fikum sekalian lah puasa sambil niatnya enggak bisa na'amarakallahu. Nggih. Tapi harus itu, harus nggih diputus, dan ketika dilanjutkan pada hari setelah puasa itu tidak memutus tatabu na'amarakallahu fikum. Ya kada bi tamak mujal barakallahu. Fala yang qati'ut tatabu. Nggih. Maka yang semacam itu tidak memutus tatabu. Dianau fitrun lisababin la yata'allaku biikhtiyaril mukaffir. Na'amarakallahu fikum. Dikarenakan itu ya. Dia tidak berpuasa karena sebab yang tidak berkaitan dengan apa? Kemampuan seorang yang melakukan kafarat tadi. Wallahualam bisawab. Ya kali bin makmum. Alwi makhantun makmum. Jadi kalau dia na'amarakallahu fikum terjatuh pada jima terhadap istri yang telah ditihar, di tengah-tengah dia sedang bayar kafarat, maka dirinci kafaratnya apa? Kan itu ya. Kalau berupa al-i'taq wal-it'am, maka yang dilakukan, jima yang dilakukan itu termasuk yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berdosa karena itu na'amarakallahu fikum. Tapi kafarat yang ia lakukan tidak terputus. Nih. Sementara kalau yang kafarat yang dilakukan adalah berupa puasa 2 bulan berturut-turut, maka dengan jimaknya itu mutus nih tatabu, sehingga dia harus mulai dari awal lagi kalau terputus tanpa udzur. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Na'amarakallahu. Orang yang telah bercerai dengan istrinya apakah masih boleh? Oh, boleh. Sebatas itu ya. Sebatas apa, sebagai seorang mertua ya, mantan mertua. Ya. Boleh na'amarakallahu. Gitu ya. Karena masih itu masih. Tapi kadang-kadang ya, di masyarakat itu kalau sudah seperti itu sudah putus gitu ya. Kan itu ya. Enggak ada apa? Enggak ada enggak ada asarnya lagi sudah, nah, biasanya begitu. Terus secara hukum nah barakallahu fikum masih bisa. Bahkan itu umur tuanya yang dari istri yang ia telah cerai itu masih mahrum dia secara muabbad. Nih, mahrum secara muabbad. Ya, artinya kalau sampean pengin nikahi mertuanya enggak boleh gitu loh nah barakallahu fikum. Nih, enggak boleh. Mahrum secara muabbad. Tulisannya pakai tinta biru. Nah ini amar sudah kita sampaikan tadi. Hukum memanggil istri atau suami dengan abi atau umi. Ahsan ditinggalkan. Antum lihat hajan amar kelafikum. Kalamnya Syekh Nasir Isti rahimahu ta'ala. Di dalam tafsir suratul jadilah. Nah amar kelafikum itu. Nah, beda ini nah, terkait dengan hal apa ini nama ketika seorang mengatakan anti aliyah haram itu sama dengan ila. Iya. Yeah. Sama dengan ila. Nama barakallahu fiik. Ya kan itu namamu. Sama dia bersumpah sama dengan dia bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa isinya haram atas dirinya. Makanya kan namamu terkait dengan orang yang melakukan ini, ya. Yeah. Dia ketika merujuk pada istrinya harus apa membayar kafarat sumpah. Yeah. Intinya bedanya itu pada apa pada lafadznya. Kalau dihar itu ada apa lafadz dihar tasbih tadi itu nama barakallahu. Apa masuk pada ini panggilan suami istri ayah iya masuk ayah ibu pak kalau bisa panggil itu pak panggil istri apa kalau nggak mau ya panggil yang mesra gitu ya nggak bisa karena mungkin sebagian orang gilo kadang-kadang ya mungkin sayang itu gilo katanya mereka nah barakallahu pada itu kalau dia lakukan masuk tambah mesra nah barakallahu kalau nggak bisa seperti itu ya panggil dengan namanya langsung nggak apa-apa. Misalnya namanya Maryam, Maryam. Gitu. Ya. Namanya siapa gitu, panggil namanya. Atau panggil kunyahnya, Ummu Fulan. Nih. Atau panggil julukan yang indah. Gitu ya. Kalau Rasulullah SAW pada Aisyah itu, Masya Allah, Humaira, wahai sayangku, Humaira. Kan gitu ya, nama Barakallahu. Ya, masa kita enggak bisa? Nah, Barakallahu. Gitu ya. Jangan ini, panggil ayah, ibu, ini aja. Kalau bisa. Iya, apa? Bacanya apa? Mangia. Tak apa, tak jelas. Cuk, pilih ciri. Masa Allah. Irit sekali. Apa? Menjimai. Menjimai pada malam hari. Iya, mau siang hari, mau malam hari, mau pagi hari, ya sama aja. Kalau dalam kondisi dihar, nggak boleh dijimai. Paham ya? Apakah jika dia menjimainya pada malam hari, tetap terputus? Iya. Ya, tetap terputus. Ya. Oh, dia masih itu, masih dalam apa? Masih belum selesai masa satu bulan. Dan dua bulan ya, nama orang kelahiran. Ya. Maksudnya yang itu yang puasa itu ya. Nah, gitu ya, yang puasa. Ya. Nah, barakallahu. Allah alam bisawab ya. Kalau seperti itu. Kayaknya yang jelas dia belum selesai itunya. Belum selesai apa? Di harinya. Di hari itu nya sampai apa kafaratnya sampai selesai 2 bulan atau malam hari. Wallah alam besok. Akhsanu sidi itulah dihindari aja nawar. Lah iya, abi umi itu nawar. Abi umi itu kan bapakku, ibuku kan itu ya nawar kalau. Wallah alam. Ahsan tadi nama kalau bisa ya dipanggil dengan panggilan yang mesra gitu ya nama barakallahu biar tambah romantis. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.